Ayu ramong ayu rupane, ayu hati nih. Iya, betul. Ya. Sayang ya, lagunya ada Caker Jo. Personil kita kurang satu, saya ya. Dipanggil dulu. Ada Dani. Dani. Diotos. Cie-cie, rambutnya Dani baru rambutnya. Ya. Baru-baru. Rambutnya hanya. Cie. Bagaikan Antino. Aja suwe-suwe ke salaman suwe-suwe. Kowe lanang kowe wedok. Eh? Bebasan nunggu mangsa rendang. Anggon kule ngenteni kowe. Wes ono sesasi genepi. Yeah. omong lewat BBM kadang sinyal angel marai jadi penghalang saling ya kudu sabar ora usah ngutuk mergo tresno kuwi mesti nek ake pacokan sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa najan aku kerep gawe gelolan kuciwa jembarno ati wis jembarno laut samudra kowe kudu ngerti yen aku iki mung tak kerja yen pancen kuwi karepmu aku ngomong kan sepiso nunggu tak kuat ke hatiku tanpa siramu istri selehan awal tak sulap bisa hilang gijine dot siji abrakadabra hilang orang-orang dangdut saire dimaknani kan diampek durungoke kan jelas insyaallah iso mengambil intisari daripada sebuah lagu.